itu direkam. Makanya dari Habib-Habib sing alim-alim niku, almar umma aman ahabba hadza targhib wa tarhib. Kita-kita ini kan sering dimotivasi mubalig. Mubalig itu kan saenake dhewe nak ngomong. Harus pokoknya seneng Nabi suwarga. Dari Habib-Habib sing alim nak ngritik, masalahe dhewe mu almar umma aman ahabba. Wong dibarno wong sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi sakudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kowe lesane muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya toh, misalnya gambare pasang ning kamar. Wes. Mbok partai, mbok wong kuasa. Terus kowe nyumbang masjid nyuwun 1000 mok 50000. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut wong itu satu hari 100 kali, nyebut Nabi bedak salat. Warung dihitung dipoling mek malaikat. Disurvey buat dipoling orang orang pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian selawatan nyumbang 50000. Nanggo pemenangan. Satu juta. Diundang haya ala sholah melaku ngenteni koma. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep durunge 2 jam. Dari sekian dipoling terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserang disenengi. Masalahnya kita ini tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ora ono jaminan ya saya aman misalnya. Hitung dhewe-dhewe ora usah meneng terus kok diduso wis kadung duso iku wis kadung. Makanya Sufyan As-Sauri itu dadi wali kurang sa mergo ibadah akeh mboten. Sufyan As-Sauri gurunya Imam Syafi'i dadi wali wis sederhana. Sampe tak critani orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru wis copy paste ya, artinya ora apa ya, kawe lah. Kalau niru enggak apa-apa tapi kawe kebaikan. Sufyan As-Sauri itu ditanya, "Kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat?" Jadi resepnya mengenai itu. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu azan. Paling enggak setengah jam, satu jam sebelum azan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ya toh kok kawula sing elek, moroe ngenteni diceluk. Wis ngerti nek waya yak mono kok Allah nyeluk. Misale saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu sih. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Hen, toko buka. Siap. Tapi besok yo ngono lagi. Hen, jam 8 buka. Siap. Tiap hari gitu, kira-kira ke daerah ini karena aku goblok apa sopan? Kira-kira, gak jawab deh. Goblok, kritik, jauh, gue yang sedih. Nah, Sofyan As-Sauri tidak mau gitu, harus ngerti nak Allah yang mau wayai manggil. Jadi ya, ngerti jam lalu, harus ngerti. Jadi nak Allah, ayya ala sholam pun, mesti. Ayya ala sholam pun, penting beri. Itu sudah diwali. Oh, itu saya buat tiru, tapi kawil. Gak masalah, tapi ini kan resep. No? Belum mangkel lo, gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam lo pun buka toko. Selalu marane ngenteni di panggil. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah kok tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fakir ya mari wali. Tapi kan loro fakir loro. Dadi Imam Adil ya wali. Di bojo judes iku wali masyhur. Ana wali mu barokah di bojo. Iku ya jalur dadi wali. Wah, lebih ngeri lagi. Ngeri tenan nanti di akhirat dijak wedi. Jadi anak jote wae. Para suami takut istri silakan baris bareng sing wis baris bareng sing wedok. Pak rene lho tetep moro-ro. Wong di bojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Wis bahaya wong di bojo nganti kegawon apa? Masyhur lho dadi cerita-cerita wali wis biasa ulang lagi ya. Late meskipun dari kecil late. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngedikan sujud kayak gitu spesial. Balillaha fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga, punya apa. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya.